Amun bisu sepenggal sembilu, menyayat kalbu menggores pilu. Engkau marah seperti panah, tak jelas arah. Tatapku dalam diam dan pasrah, termenung dalam renungan panjang. Meski ku tahu ini tak baik, tak berlogika. Biarlah luka yang mendewasakanmu, dan biarlah perih yang melatih ragaku. Walau aku terjebak pesonamu, tapi aku terlanjur pada cintamu. Kamu bisu sepenggal sembilu, penyayat kalbu menggores ilu. Engkau marah seperti panah, tak jelas arah. Tatapku dalam diam dan pasrah, termenung dalam renungan panjang. Meski ku tahu ini tak baik, tak berlogika. Kamu, dan biarlah perih yang melatih ragaku. Walau aku terjebak pesonamu, tapi aku terlanjur pada cintamu. Apun aku terjebak pesonamu, tapi aku telah terlanjur pada cintamu. Cintamu. Jadi, ngajarin lagi. Lihat itu kultur.